Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nashkuruh. Kita bersyukur kepada Allah selain memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad itu betul-betul utusan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberkati Allah dan masih tetap dalam siaran penyejuk iman melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, alhamdulillah. Hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-A'raf, yaitu ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh atau tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ini sangat menarik sekali Ustaz Safiar. Menarik. Ayat ini ya. Banyak sekali orang berlaku atau berbuat keji, tapi mereka mengatakan, oh ini dari orang tua kami terdahulu. Wajadna alaihi aba'ana. Ini adalah sudah leluhur-leluhur kami dahulu. Padahal perbuatan keji itu tidak disuruh Allah, tapi mereka berani mengatakan, wallah amarona, sesungguhnya Allah adalah menyuruh kami, katanya. Disinilah Allah tegaskan dalam firman ini, banyak sekali hal itu terjadi memakai nama Allah subhanahu wa ta'ala, padahal itu perbuatan keji. Perbuatan keji itu memang dari dulu tidak ada jalannya dalam Islam. Makanya Allah tegaskan lagi, kul innallaha, wahai Rasulullah, katakanlah, sesungguhnya Allah la ya'muru bil fahsya, tidak pernah Allah menyuruh mereka itu untuk berbuat keji. Mananya? Kira-kira begitu kan dialognya. Yeah. Mereka berani sekali, padahal mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan itu, tapi berani sekali mereka mengada-ngadakan seakan-akan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira gimana ini contohnya Ustaz Safiar? Mungkin Ustaz Safiar lebih jelasnya lagi menyontohkan perilaku-perilaku orang-orang seperti ini, Ustaz Safiar. Kita contohkan nih, Ustaz, ya. Seperti pada saat sekarang ini, ya. Moga para soim wa soimat, pendengar RRI yang berbahagia, menjauhi hindar dengan maksud apa? Puasa punya orientasi untuk membentengi kita dari apa? Al-fahishah, perbuatan keji. Ulama mengartikan di sini, kejinya itu apa? Identik dengan perbuatan zina, kan begitu. Maka kita harus menghindari daripada perbuatan zina itu sendiri. Lebih dahsyat, dengan hasil perbuatan zina orang bisa apa? Melakukan aborsi, kan begitu. Jadi dianggap hal yang sepele saja gitu, menghamilin anak orang, kemudian diaborsi anak ini meninggal. Hal-hal yang sepele, kan begitu. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini bukan cacat, bukan cacat, padahal itu sudah merupakan apa? Kekejian. Sudah merupakan apa? Fahsya, perbuatan yang zalim yang harus kita hindari. Karena apa? Dulu orang-orang tua kami biasa gitu. Sebelum kawin, buat dulu, kan begitu, dan sebagainya. Dengan alasan-alasan yang sebenarnya mereka ini mengaku itu baik, pada hakikatnya itu buruk, kan begitu. Itu mungkin ada tambahan yang lain, Ustaz. Iya. Jadi yang dimaksudkan perbuatan keji dalam ayat ini, Ustaz, bukan sekedar perbuatan zina, tapi yang dimaksud ayat ini yang utama adalah artinya orang-orang ataupun kaum musyrik, yaitu mensyariatkan bahira atau saibah atau wasilah atau ham. Nah, itu maksudnya adalah tradisi-tradisi terdahulu sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 103 itu disebutkan, atau tradisi membunuh bayi perempuan, masya Allah, atau memperuntukkan sebagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah untuk Allah dan sebagian lain untuk berhala mereka. Inilah yang mereka itu seakan-akan disyariatkan, seakan-akan ada di dalam Al-Quran atau sudah hadis. Ada hukumnya itu, Ustaz, begitu. Jadi, padahal ini tidak ada dalam syariat Al-Quran, tapi mereka syariatkan. Hasil panenku nanti untuk Allah disembahkannya. Sampai habis itu untuk berhala. Tapi ketika nanti, yang lucunya itu ketika mereka tidak mendapatkan panen yang bagus, Allah kan maha kaya katanya, untuk apa aku peruntukkan sama Allah? Sama berhala juga tak adanya berhala artinya. Udahlah untuk aku saja. Yang mereka syariatkan itu bisa diakal-akali lagi. Itu dia. Itulah yang menjadikan mereka itu yang betul-betul tidak masuk akal logika mereka, cara berpikir seperti itu. Seharusnya dengan puasa yang kita lakukan ini ya, Ustaz, ya. Iya. Seharusnya kita apa, Ustaz? Supaya memberantas gitu ya. Mungkin sebahagian dari kaum mukmin dan muslim sebelum puasa dia melakukan ritual-ritual yang kayak gini. Kalau bisa pada bulan, modelnya apa ritualnya? Saya contohkan apa? Membuat sesajen, membuat ini, itu bukan syariat Islam itu, Ustaz, ya kan? Seharusnya yang sudah ya sudahlah dalam Islam, kan begitu. Yang jelas di dalam Islam itu 24 jam pintu Allah terbuka untuk bertobat. Ya, apalagi apa? Janji Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, kan begitu. Yang maksudnya kalau seorang mukmin dia berpuasa dengan penuh hikmat, penuh dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Bukankah itu tidak membuka bagi peluang bagi kita untuk harus menjaga puasa kita? Yang sudah ya sudahlah di dalam Islam. Akan tetapi jangan kembali lagi dengan tradisi-tradisi yang ini kita mengikut golongan orang-orang apa? Terdahulu kita. Ini orang dulu kita membuat begini, orang dulu kita begini-begini sebagainya, kan begitu. Yang pada hakikatnya itu di dalam Islam tidak disyariatkan. Ya, mungkin ada yang lain ini, Ustaz. Iya, makanya kita ketika Allah berfirman wajadna 'alaiha aba'ana, ini adalah pendidikan-pendidikan yang mana pendidikan yang tidak sesuai dengan Islam itu harus kita hindari. Karena pendidikan terseperti itu sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kepada seorang anak diperintahkan untuk kita semuanya dididik, agar kita didik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar terbiasa taat, patuh, terutama apabila sudah dewasa. Makanya jangan kita ambil tradisi-tradisi ini sehingga melekat di hati mereka turun-menurun dalam hal tersebut. Memang banyak sekali, Ustaz. Adat istiadat atau sesajen, penyembahan itu banyak yang tidak ada syariatnya di dalam Islam, dalam tapi disyariatkan dalam penduduk masing-masing itu atau tempat tempat mereka yang selalu mengadakan hal tersebut. Seperti apa itu, Ustaz, tentang Maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj. Sepertinya kan kita harus mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengingat keagungan Allah, maka kita harus mendengarkan unten-unten hikmah, kan gitu, dalam peringatan tersebut. Bukan dilihat dari pemotongan kepala kerbonya untuk disembahkan, bukan untuk motong kambing disembahkan. Makan-makan boleh di mana saja, mau di pantai, mau di apa boleh. Tapi ketika niatnya itu salah, itulah yang dilarang di dalam Islam, karena tidak ada syariat. Syariat di dalam Islam seperti itu, karena Islam ini sangat memudahkan orang untuk melaksanakan syariat tersebut. Tapi kenapa masih banyak, Ustaz, orang dapat tidak melaksanakan perintah Allah tersebut? Seperti puasa nih, Ustaz, yang kita lihat ini. Saya katakan begini, Ustaz, tipu daya setan itu lebih licik lagi dibandingkan orang yang hidup dia licik. Kan begitu. Orang yang hidup licik bisa ditangkap, tapi kalau setan yang licik susah ditangkap. Jadi kalau sudah setan yang licik masuk kepada tubuh manusia, otomatis dia akan berkelah-kelah. Kan begitu? Saya contohkan apa? Islam itu mengajarkan kita apa? Al-haqqu min rabbi, kebenaran dari Allah. Jadi kalau dia salah, saya contohkan, ada anak mengambil uang di dompet orang tuanya. Kamu mengambil duit? Enggak ya, bukan saya, si abang. Abang tanya, tidak, begini, berkelah-kelah-kelah. Ini sebetulnya mengajarkan kepada kita, tapi di sini Islam mengajarkan kepada kita apa? Yang baik, tap, gitu. Saya, kamu salah? Iya, saya salah. Siap, siap, saya siap untuk minta ampun. Dan saya siap untuk dihukum. Tapi karena hukuman di dalam Islam itu tidak seperti di zaman Rasulullah, kan begitu ya. Sekarang aja Ustaz, orang dengan hukuman KPK ya, itu kan takut. Lebih dari itu seharusnya kita, kalau memang berbuat salah, katakan kami salah. Sehingga apa? Jangan mengada-ngada. Kalau sudah mengada-ngada, ini yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Iya, tapi di sini diingatkannya Ustaz, ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Iya, apa maksudnya? Engkau tak tahu sebetulnya. Di dalam Al-Qur'an itu apa? Syariat Islam. Tapi kamu katakan bahwasanya yang kamu kerjakan ini, fahisyah ini adalah syariat Islam. Oh, begitu ya. Jadi mengada-ngadanya itu karena tidak adanya di syariat Islam, tapi disyariatkan. Yang jelasnya kalau di dalam Islam itu Ustaz, lakukanlah, sholat itu wajib, kan begitu ya. Syahadat kita lakukan, sholat kita lakukan, puasa Ramadan ini kita lakukan. Jangan cari yang lain, kan begitu. Kalau mau cari kebahagiaan, ikutin jalan jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak susah kalau kita rasakan, kan begitu. Suruh puasa, puasa kita dengan penuh hikmat. Suruh sholat, sholat dengan penuh hikmat. Jangan nawak puasa, sholat tidak, kan begitu ya. Ini kadang-kadang ada juga orang berpuasa, tapi tidak mencari ridha Allah, mencari ilmu. Mencari ilmu, kan begitu. Itu akal hal yang belum disyariatkan Allah, disyariatkan untuk dirinya sendiri. Berarti dia sudah, kalau kita melihat kajian sebelumnya ini adalah lilladzina la yu'minun, itu menjadi inna ja'alna syaitan lilladzina la yu'minun, kata Allah. Awliya. Kami jadikan setan-setan itu aulia, pemimpin kalian kepada orang, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat kesimpulan di sini Ustaz, maka kita satu, pertama harus introspeksi apakah memang perbuatan kita atau orang-orang yang terdahulu atau keturunan-keturunan yang kita dahulu yang kita lakukan saat sekarang ini, tradisinya itu memang betul-betul ada syariatnya, secara walaupun tidak terus terang, secara indikasi atau menyinggung tentang hal itu ada atau tidak. Kalau memang sudah tidak ada jelasnya, berbaur dengan mistik atau menduakan Allah, maka ini sama perbuatannya dengan kaum Saibah itu tadi, dengan kaum Wasilah dan kaum Ham itu tadi, yang mana mereka tradisi mereka syariatkan, yaitu untuk peruntukkan tanaman mereka itu dan ternak mereka itu yang telah diciptakan Allah untuk Allah dan sebagian lain untuk berhala mereka. Banyak yang terjadi di Indonesia. Seperti lembu, kerbau, kalau sapi itu dijadikan untuk apa? Maka kerbau sajalah. Nah, padahal semuanya itu adalah nikmat ataupun anugerah yang Allah berikan. Maka kita harus menjaga nikmat tersebut sehingga kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, waktu jualah yang memisahkan kita. Kami Fazrul Haq bersama saya Ustaz Safiar, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.